بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الدين رحمني ورحمكم جميعا، إن شاء الله kita lanjutkan pelajaran kita dari Qaul Mufid di Syekh Muhammad bin Salih Al-Utaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masuk pada hadith Rasulullah SAW dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Lana Rasulullah SAW zairatil kubur wal muttakhidin alaiha al-masajid wal-suruj. Rawahu ahlu sunan. Rasulullah melaknat, ini bimana doa, mudah-mudahan Allah melaknat kepada para wanita yang banyak bolak-balik ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan masjid terhadapnya, juga wasuruj. Suruj itu penerangan yang dibuat untuk kuburan. Tapi kalimat zairat disebutkan jar'u zairah. Zair ni ismu fa'il yasduku bil mar'ah al-wahidah. Wa fi hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la'anna Rasulullah sallam zuwaratil kubur. Ada hadith dengan lafaz zairatil kubur dan ada juga dengan lafaz zuwaratil kubur bi tasydidil waw. Ini merupakan sebuah mubalaghah. Betul dilaknat wanita-wanita yang banyak bolak-balik ke kuburan. Jadi dan qalu wal muttakhidin 'alaiha al masajid, ini yang merupakan syahid dari hadis. Hada asyahidu minal hadis. Ini merupakan syahid dari hadis. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melaknat, mengutuk dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Hai, alladzina yad'una 'alaiha al-masajid, itu orang-orang yang meletakkan dan membangun masjid di atasnya. Wa qad sabaqa, dan telah berlalu kata Syekh, anna ittikhadzal masajid, bahwasanya menjadikan masjid itu lahu suratan, memiliki dua bentuk, dua gambaran. Apa yang maksud dengan menjadikan kuburan sebagai masjid? Pertama, an yattakhidha musalla yusalli an 'indah. Menjadikan kuburan sebagai masjid diartikan menjadikannya sebagai musalla di mana dia salat di sisinya. Ini tidak boleh. Ya, yattakhidha musalla, menjadikannya dia sebagai musalla atau tempat salat, musalla tempat salat. Berarti dia telah menjadikan atau memfungsikan kuburan seperti masjid. Sebagaimana masjid. Dan makna itikad yang kedua adalah bina'ul masajid area, membangun masjid ya, pada kuburan tersebut. Ini sama bermakna yattakhidunal qubur masajid. Dan juga dilaknat orang-orang yang memberikan penerangan-penerangan di kuburan. Suruj kalimat jamak. Kuburannya apa? Siraj. Suruj jamu sirajin. Tuqadu 'alaiha as-suruj. Biasanya orang-orang menyalakan pada kuburan-kuburan tersebut asyuruj, larangan penerangan. Kalau dulu ya sentir gitu. Dan lentera ya. Lainan bodoh. Jadi ada yang menyalakan terus lentera-lentera tersebut di kuburan. Dalam rangka apa? Ya, ta'ziman, sebagai bentuk pengagungan. Waguluan riha, dan juga sikap berlebih-lebihan padanya atau terhadapnya. Ini amalan yang mendatangkan laknat Allah. Orang-orang yang melakukan hal ini akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Artinya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Jadi bukan perkara ringan, pasrahlah, hati-hati. Wahdah hadis kata Syekh Ibnu Taimiyah. Dan hadis ini yadullu ala tahrimi ziyaratin nisa'il qubur. Hadis ini menunjukkan atas haramnya atau keharamannya ziarahnya para wanita terhadap kuburan. Bal bahkan kata Syekh, ala annahu min kaba'iril dzunub, termasuk dari kaba'iril dzunub, dosa besar. Kenapa? Li'anna la'nah, karena sesungguhnya la'nat la yakun illa ala kabir, tidaklah nyata la'nat itu melainkan untuk ya dosa besar. Kalau ada hadis, ada riwayat ya, menjelaskan dan menghabarkan dilaknatnya sesuatu ya, atau orang yang melakukan sebuah perkara, itu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilarang ini merupakan kabair atau kabiroh atau dosa besar, termasuk tadi apa, menghidupkan lentera atau ya, di kuburan siang ataupun malam dalam rangka takdim mengagungkan, karena bukan tempatnya. Yang dikubur sudah gak butuh ya listrik ya. Dan dari 100 watt bahkan 1 watt juga gak butuh, sudah beda urusannya. Nah kalau saat ini hal itu dilakukan, apalagi takdim, apalagi gulu, ini akan mendatangkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Juga wa yadullu ala tahrimi ittikhadil masajid was-surut. Hadis ini menunjukkan atas haramannya menjadikan masjid-masjid dan suruj, jamu siraj, lentera-lentera, alaiha, di atas kuburan. Wa huwa kabiratun min kaba'iril dzunub, dan itu pun termasuk dari kabirah, perkara besar atau dosa besar dari dosa-dosa besar. Kenapa dikatakan sebagai dosa besar? Lila'ni fa'ili, karena dilaknat pelakunya. Ya, karena dilaknat pelakunya, maka perbuatan tersebut dianggap dosa besar. Kata siapa? Nabi yang menegaskannya, yang mengatakannya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari hadis Ibnu Abbas, ya, diriwayatkan Imam Ahmad. Lalu sunan ke Imam Ahmad. Baik. Dimana rujukan kita dalam beragama sebagai petunjuk adalah Al-Quran dan sunnah, kemudian ijma dan qiyas. Kemudian Al-Munasabah di bab kolerasi yang hubungan dengan bab ini, an ittikhadh al-masajid 'alayha wa israjaha ghuluwun biha, bahwa saja menjadikan masjid dan lentera atau terang pada kuburan itu termasuk sikap bulu, sikap melampaui batas padanya yang dilarang dalam agama, bahkan akan dilaknat orang-orang yang melakukannya. Baik. Maka ingatkan yang belum tahu, ya, sampaikan petunjuk Rasul SAW yang mulia ini, agar kita, saudara, keluarga, saudara dan manusia selamat dari perkara yang akan menjerumuskan manusia kepada perbuatan syirik atau kepada dosa-dosa besar. Baik. Kenapa dilarang hal itu? Kata Syekh, karena yu'addi fa yu'addi ba'da dzalika ila ibadah. Karena perbuatan-perbuatan tersebut bisa mengakibatkan, ya, untuk apa? Mengibadahinya, untuk beribadah kepada, ya, ahlul kubur, orang-orang yang sudah mati. Dan di sana masalah, kata Syekh, mahyasilah bainal jumlah al-ula za'iratil kubur wal jumlah taniyah al-mutakhidin alihha al-masajid wassalat. Apa hubungan antara jumlah yang pertama, jadi Rasulullah SAW melaknat apa? Za'iratil kubur, wanita-wanita yang terus, ya, bolak-balik mengunjungi kuburan. Dan apa hubungannya dengan jumlah yang kedua, al-mutakhidin alihal masajid wassalat, orang-orang yang menjadikan, ya, padanya masjid dan suruh jelentera atau penerangan. Tadi kalimat intikhad diberikan dua makna, apakah yang dijadikan sebagai tempat sholat di mana dia sholat padanya, atau membangun langsung untuk masjid di atasnya. Itu sama, kedua-duanya dilarang. Apa hubungannya tadi ziarah dengan menjadikan kuburan, nah, sebagai masjid? Apa hubungan antara jumlah pertama dan kedua? As-silah bainahuma zahirah, hubungan antara keduanya jelas. Ia adalah mar'ah, maksudnya wanita itu, diriqati atibat, ya, karena lembut, ya, perasaannya. Zahir watawiziha, dan bedanya wanita dan laki-laki, wadah fisofiha, dan sangat lemah kesabaran wanita, karena maka amat sangat cepat marah-marahnya, lemah kemarahan apa? Kesabaran wanita. Maka karena kondisi wanita yang seperti ini, rubama ta'budu ashabal kubur, bisa jadi dia beribadah, meminta kepada ashabul kubur, kepada orang yang mati. Ta'atufat ala sahibi al-qabr. Baik, karena ya dari perasaannya wanita kepada ashabul kubur sampai dia, ya, tadi meminta untuk beribadah. Balihada, maka oleh karena ini qaranha Rasulullah SAW menggandengkannya bil muttakhidin alihas al-masajid wa syuruj. Laknat itu ditujukan kepada orang yang menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid dan dengan memberikan pelita padanya, sehingga yang pertama dan kedua akan mendapatkan laknat. Dan hal itu, ya, dari betul, karena itu dikatakan sebagai kabirah atau dosa besar yang dilarang di dalam agama. Khairuddin rahimani wa jami'an. Masalah lain, hal yang dikhulu fitiqadis suruj alal maqabir malawmi al-masabih mahruba li'inaratiha. Apakah masuk dalam kategori menjadikan suruj, ya, lentera penerangan di atas kubur, bila diletakkan lampu-lampu, ya, listrik, ya, lampu-lampu listrik yang terang untuk meneranginya, apakah termasuk menjadikan sebagai suruj padanya? Jawaban Syekh, amma bil mawatin allati la yahtajun nas ilaiha, adapun pada tempat-tempat yang manusia enggak perlu terhadapnya. Ya. Seperti apa? Kuburan kan luas. Ya. Kalau seandainya menyalakan listrik di ya, ujungnya di tengah-tengah yang luas itu, jadi masuk orang yang akan jelak kan? Gak boleh. Tapi kalau misalnya mungkin jalan yang ada orang manusia dan memang di sana ada pemakaman, pinggir jalannya itu beda masalahnya. Pinggir jalan dengan menyalakan listrik di tempat-tempat yang jauh dari jalan ada pemakaman tersebut, jadi termasuk dilarang. Maka kata Syekh, ada pun tempat-tempat yang manusia tidak butuh kepadanya. Kalau kadat al-makbar wasi'ah seperti apabila kuburan itu luas, wa fiha mawdi' qadintah nas bina dapat dan padanya tempat yang memanusia manusia sudah selesai dari menguburkan padanya. Fala hajata ila siraji, dan tidak butuh untuk penerangannya. Baik. Fala israj, tempat yang memang manusia tidak butuh kepadanya, tidak perlu diterangi. Tidak perlu diterangi. Amal mauti ulladi yukbaru fihi, adapun mungkin misalnya ada meninggal malam hari atau ya sore hari, sehingga perlu penerangan untuk menggali kubur atau memakamkan mayit. Ada pun tanya. Bahwa ulah digiuk baru pihi. Ayuh seraju. Mahal maka boleh kalau seandainya menguburkan mayit. Mungkin benar Allah kemalaman. Boleh diterangi ya, pada tempat yang memang dibutuhkan padanya. Mayuh taju katanya. Ayuh seraju. Mahal diterangi sekitarnya. Lakukan juga lu bijawasi, maka kalau demikian bisa dikatakan untuk dibolehkannya. Kenapa? Li anha la tusraju illa bil, karena tidaklah hal itu diterangi melainkan malam hari, dibutuhkannya malam hari. Walaysa fi dzalika ma yadur la ta'dhibil qabr. Adapun ketika misalnya menguburkan mayit di tengah malam, dibutuhkan listrik atau dibutuhkan penerangan, itu tidak termasuk apa? Apa? Ta'dhibul kubur, tidak termasuk mengagungkan kuburan. Kenapa? Karena memang penerangan tersebut dibutuhkan. Kalau saya kata ini, tidakkah demikian? Ya iya jelas. Nah, gimana kalau sama sekali, kan gak boleh pakai penerangan, nyambung lah. Ini jadi masalah baru. Saya baru kalau dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Jadi demikian. Insyaallah kita akan bisa dapat sholawat.